Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pendengar radio Insani streaming rahimani wa rahimakumullah, dan para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita Riyadus Salihin, dan kita masih pada babut taubah, bab tentang bertaubat. Pada pembahasan-pembahasan yang lalu kita telah sebutkan tentang apa itu taubat. Taubat adalah kembalinya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan segala bentuk dosa dan mendekatkan diri kepada Allah dengan bentuk ketaatan kepada Allah. Taubat. Ini kembali kepada Allah dengan meninggalkan dosa dan mendekatkan diri kepada Allah dengan taat. Kemudian kita sudah bahas tentang hukum taubat. Hukum taubat apa? Wajib. Fardu ain atas setiap muslim. Dan taubat itu bertingkat-tingkat. Ada yang kewajibannya lebih tinggi dari yang lainnya. Ya, demikian juga ada yang bersifat mustahab. Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang apabila meninggalkan sesuatu yang sifatnya mustahab, maka dia disunnahkan untuk taubat yang juga sifatnya mustahab. Jadi misal seorang sering meninggalkan amalan sunnah, maka hukum dia bertaubat dari meninggalkan amalan sunnah tadi juga hukumnya apa? Sunnah. Misalnya lama tidak melakukan sholat witir misal. Ya, maka dia disunnahkan untuk bertaubat dari tidak sholat witir tadi. Ya. Lama misalnya seorang tidak pernah melakukan sholat rawatib, maka disunnahkan untuk bertaubat dengan cara mengerjakan sholat rawatib. Demikian amalan-amalan sunnah yang lainnya. Kemudian kita membahas tentang syarat-syarat taubat. Ya, bahwa syarat taubat intinya ada tiga, akan tetapi kemudian dijabarkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menjadi lima, bahkan di tempat lain beliau menjabarkan menjadi tujuh. Apa saja itu lima? Yang pertama, ikhlas, bertaubat semata-mata karena Allah, niatnya lillahi azza wa jalla, bukan karena yang lainnya, bukan karena mengejar dunia, bukan karena mengejar wanita, bukan mencari ketenaran, ya. Karena bisa saja seorang itu dengan taubat akan menjadi tenar, bahkan lebih tenar dari sebelumnya. Kalau misalnya dulu dia tenar dengan keburukannya, maka setelah taubat dia tenar dengan taubatnya. Ini harus dijaga. Seorang dalam bertaubat niatnya harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saya contohkan kehati-hatian kita. Sebagian orang sudah mengaku taubat, kemudian buru-buru kita nikahkan dengan anak perempuan kita misalnya, padahal belum terbukti taubatnya. Ya, baru teken menjadi seorang mu'alaf, tapi belum terlihat bagaimana sholatnya, bagaimana komitmen dia dengan agama Islam, belum terlihat. Yang penting sudah meraih gelar mu'alaf, orang sudah pada sudah percaya. Ini tidak benar. Ya, jadi harus lihat dulu keikhlasan dia dalam bertobat harus terbukti, yaitu dengan komitmen dia di atas agama Islam. Ini syarat yang pertama. Syarat yang nomor dua dalam taubat adalah an-nadam, menyesal, ya, menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dia kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan perbuatan dosa tersebut, al-iqla', ditinggalkan. Ya. Jadi seorang yang bertaubat harus meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Karena apabila seorang mengaku taubat kepada Allah, tapi dia masih terus melakukan dosa tersebut, ini penghinaan kepada Allah. Penghinaan kepada Allah. Sebagaimana pernah kita misalkan, ya, seorang mengaku kepada kita kapok, ya, tidak mau ngulangi kesalahan lagi. Tapi saat itu pula di depan kita, sambil bilang kapok, dia juga melakukan kesalahan yang sama. Ya. Pokoknya kamu sekarang harus kapok. Enggak boleh melotot lagi kepada saya sebagai orang tua. Iya. Pokoknya saya kapok. Sambil apa? Sambil melotot. Ini namanya kapok yang apa? Menghina ini. Jadi mengungkapkan kapok tapi apa? Masih melakukan juga perbuatan yang dia katanya bertaubat. Ini tidak benar. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mulia dari perlakuan seperti itu. Manusia saja akan emosi, marah, tidak terima. Maka tentu Allah tidak pantas diperlakukan seperti itu. Seorang mengaku taubat kepada Allah, akan tetapi dia terus menjalankan perkara yang katanya dia bertaubat. Dan Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, dan Allah Maha mendengar. Maka syarat taubat itu adalah meninggalkan perbuatan dosa. Dan kita tahu bahwasanya perbuatan dosa ada dua. Yang pertama adalah meninggalkan perkara yang sifatnya wajib, ya, meninggalkan perkara yang sifatnya wajib itu dosa. Ya. Jadi sebagian orang itu wis ora sholat ngerasani maling. Maksud saya, bisa dipahami. Jadi banyak orang gak sholat, tapi getem sekali sama yang namanya apa? Maling, pencuri. Padahal orang yang tidak sholat, itu juga melakukan dosa yang lebih, dosa yang besar. Dan bahkan mungkin bisa lebih besar daripada orang yang mencuri. Karena orang yang mencuri selama tidak menghalalkan, ini bukan berarti ngajari nyolong. selama tidak menghalalkan ya, perbuatan dia, maka dia masih tetap muslim. Pencuri muslim, Ustaz? Iya, muslim ning nyolongan. Ya. Ada. Selama dia tidak menghalalkan mencuri, ya, maka dia tetap berkedudukan sebagai seorang muslim. Muslim tapi pendosa. Kalau tertangkap di zaman penegakan hukum Islam potong tangan, potong bisa tangannya. Ya, oleh pemerintah. Sementara ini yang mencuri. Sementara yang tidak salat dalam waktu yang lama, dia merasa enjoy, merasa tenang-tenang saja. Yang penting orang ganggu wong. Anda tidak mengganggu orang, tapi Anda mengganggu Allah. Anda melanggar haknya Allah. Makanya sebagian ulama atau ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat. Ada yang sampai mengatakan nuun sewu, bukan muslim lagi. Alias apa? Kafir. Ada yang mengatakan apa? Tidak sampai ke derajat kafir. Tetap fasik. Ya, tetap apa? Fasik. Lusat, walaupun tidak menghalalkan perbuatannya, walaupun tidak menghalalkan. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang sampai mengatakan derajat orang ini sampai kafir. Kan berarti besar. Makanya aneh kita kadang ini. Ya. Orang itu melakukan dosa. Dia tidak merasa. Dia merasa bahwasanya orang lain yang lebih banyak dosanya daripada dia. Seperti saya katakan tadi. Ora sholat, tapi getem angger weruh wong nyolong. Tidak sholat, tapi marah besar kalau lihat orang mencuri. Padahal dia ini sesungguhnya juga orang yang patut untuk mendapatkan murka. Nah, dosa itu bukan hanya melakukan perkara yang haram. Tapi dosa itu juga adalah meninggalkan perkara yang sifatnya apa tadi? Wajib. Ini perlu kita ketahui dan perlu kita tanamkan. Makanya kalau orang banyak ditanya mungkin apa contohnya dosa? Nyolong. Apalagi contohnya ngerampok. Apalagi contohnya ngantemi wong. Apalagi contohnya, iya itu dosa. Itu perlakuan-perlakuan dan perbuatan haram. Contohnya lagi adalah yang dosa meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, mendatangi dukun, ya, dan yang lain-lain. Yang seperti ini adalah tidak melakukan birrul walidain, tidak berbuat baik kepada tetangga, ya, mendolimi suami, mendolimi istri, mendolimi anak. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan apa? Dosa. Jadi harus ditinggalkan. Kemudian syarat berikutnya adalah al-azm. Syarat ke berapa? 4. Ya. Al-azm. Alla ya'uda ila tilkal ma'siyah. Bertekad untuk tidak kembali kepada perbuatan itu. Ya, bertekad untuk tidak kembali kepada perbuatan tadi. Ya, ini perlu digarisbawahi, bertekad untuk tidak kembali. Jadi syaratnya apa? Bertekad. Bertekad untuk apa? Tidak kembali. Artinya apa? Tertanam dalam jiwa orang tersebut bahwa dia sama sekali tidak ada keinginan untuk mengulangi kesalahannya lagi. Sama sekali. Kalau dia ngaku taubat, tapi ternyata di dalam hatinya masih mengangan-angankan, bahkan kepengin, bahkan sudah berencana akan kembali lagi suatu saat. Siki rame tobat disit lenyolong. Kau angger pas kondisi apa? Sepi, ya. Wis ora ono uang, tengok-tengok, tengok kanan enggak ada orang, tengok kiri enggak ada orang, tengok atas enggak ada orang, ngilo juga bukan orang. Ya, kalau sudah enggak ada orang, mulai mencuri apa? Mencuri lagi. Ini berarti di dalam hatinya ada tekad untuk kembali. Berarti tobatnya belum diterima oleh Allah. Jadi harus bertekad untuk tidak kembali. Ustaz, kita sudah bertekad, tapi kemudian suatu saat kebablasan maning, khilaf maning, ya, lagi-lagi terjerumus. Sampai saya ini merasa diri saya kotor, Ustaz. Saya enggak pantas untuk masuk ke dalam masjid, apalagi kumpul dengan orang-orang yang saleh. Saya memandang diri saya ini enggak layak menjadi orang baik. Setiap saya bertobat, saya bertekad tidak kembali, akhirnya saya terjerumus lagi. Saya bertekad lagi, Ustaz, ampun kepada Allah, tapi terjerumus lagi. Apakah taubat saya masih diterima? Jawabannya masih. Syaratnya itu bukan tidak terjerumus lagi. Tapi syarat yang nomor 4 adalah apa tadi? Bertekad untuk tidak terjerumus lagi. Bertekad untuk tidak kembali lagi. Tapi kalau suatu saat dia terjerumus lagi, maka dia harus bertaubat lagi dan bertekad lagi. Dengan seperti itu, Allah akan menerima taubatnya. Dalam satu hadis diterangkan kondisi seperti itu seorang muslim. Ya, ana abdan adnaba dzamban, seorang hamba dia melakukan dosa. Ya. Kemudian dia berkata, Rabbi gfirli, Rabbi inni adnabtu dhamban, wa innaka antal ghafur rahim, faghfirli. Ya Allah, sesungguhnya aku telah melakukan suatu dosa, dan aku tahu, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, aku tahu engkau adalah maha pengampun, engkau adalah maha pemurah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau, ya Allah. Maka ampuni aku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, menjawab permohonan hamba tadi. Sesungguhnya hambaku tahu bahwasanya di sana ada zat yang mengampuni. Maka aku ampuni dia. Kemudian lewat beberapa waktu, fa'adnaba dhamban. Dia melakukan dosa lagi. Kemudian dia berdoa lagi, ya Allah, aku kembali terjerumus melakukan dosa, dan aku tahu engkau adalah maha pengampun, tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali engkau, ya Allah, ampuni aku. Maka Allah pun mengatakan, sesungguhnya hambaku telah berbuat dosa, dan dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali aku. Aku ampuni dia. Berlalu masa, berbuat dosa lagi. Tobat maning. Ya Allah, aku terjerumus ke dalam dosa lagi. Aku tahu engkau maha pengampun, ya Allah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau, ya Allah. Ampuni aku, ya Allah. Maka Allah pun mengatakan, sesungguhnya hambaku melakukan dosa, dan dia tahu bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali aku. Aku ampuni dia. Masya Allah, sampai seperti itu. Ya. Allah senantiasa membuka pintu taubat. Ya. Innallaha yabsutu yadahu bil lailin bil-laili liyatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'al lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya untuk menerima taubatnya, dan Allah membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Masyaallah. Allah Ghafur. Allah Maha Pengampun. Ya, ini syarat yang nomor 4. Tekad untuk tidak apa? Mengulangi, tekad untuk tidak kembali. Ustaz, kalau dia itu bertobat dari satu dosa, ini permasalahan, tapi dia terus-terusan melakukan dosa yang lain, apakah taubat dia dari dosa ini diterima oleh Allah ataukah tidak? Saya ulangi. Fulan melakukan dosa A, tapi dia demen banget sama dosa yang namanya apa? B. Dia pingin taubat dari dosa A ini, tapi dia terus melakukan dosa B. Apakah taubatnya diterima ataukah tidak? Ulama berbeda pendapat. Ngeri itu. Ada yang mengatakan diterima taubatnya. Ada yang mengatakan tidak. Nanti contohnya jelas. Ada yang mengatakan, tiga pendapat. Dilihat dosanya. Kalau dosa B ini berkaitan dengan dosa A, tidak diterima. Tapi kalau dosa B ini beda dengan dosa A, maka diterima taubatnya. Contohnya apa? Contoh. Seorang, wal'iyadu billah, ya, melakukan dosa riba. Riba. Lintah. Lintah darat. Alias apa? Pacet. Ya. Lintah darat. Dia suka apa namanya? Suka menggandakan dan membungakan uang. Minum darahnya orang. Ya. Hukumannya besok di akhirat dia akan diberi kesempatan oleh Allah berenang di sungai darah. Ya. Dan setiap dia mencapai tepian, di tepi sudah menunggu orang lain memegang batu. Begitu sampai dekat tepi, langsung dipukul dengan batu tersebut. Akhirnya dia menjauh lagi. Terus begitu. Itu para pemakan riba. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Itu diantara hukumannya. Taib. Seorang melakukan riba. Dia ingin bertaubat dari riba. Dia tinggalkan segala bentuk amaliyah, muamalah ribawiyah, tingkah laku ribawi, tinggalkan. Tapi ternyata dia enggan. Oh, dia punya dosa lain, yaitu suka minum khamer, suka mabuan. Dia ingin taubat dari riba, tapi dia eman-eman untuk meninggalkan khamr. Apakah taubatnya dari riba ini diterima oleh Allah ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak. Taubatnya tidak diterima. Sebagian ulama. Sebagian yang lain mengatakan diterima. Karena ini dosa tersendiri dan ini dosa yang tersendiri. Setiap dosa itu apa? Sendiri-sendiri. yang bisa ditaubati. Misalnya dosanya adalah A sampai Z. Dia hanya bertobat A, B, C. Maka yang A, B, C ini diterima oleh Allah, taubatnya. Sementara yang D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Itu masih menunggu perhitungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat yang pertama, tidak diterima. Taubatnya dari riba tidak diterima. Pendapat yang kedua, taubatnya dari riba diterima. Karena riba itu dosa sendiri, sementara minum khamr juga dosa sendiri. Riba butuh taubat, minum khamr juga butuh taubat. Sebagian ulama mengatakan dilihat dulu dosanya. Ada hubungan atau enggak? Jangan gampang-gampang bilang diterima. Dilihat dulu dosanya. Kalau ada hubungan antara dosa yang dia ingin taubat dengan dosa yang masih didemeni, masih demen, ya, maka taubatnya tidak diterima. Kata sebagian ulama. Sebagian yang lain mengatakan diterima. Sama dengan pendapat yang kedua tadi. Contohnya apa? Contoh, ya, waliyadzubillah, seorang diuji oleh Allah dengan gemar berzina. Melakukan perbuatan zina. Atau melakukan perbuatan homoseks. Atau melakukan perbuatan lesbian. Yang mana homoseks dan lesbian jauh lebih hina dibandingkan dari zina. Ya. Dia ingin bertaubat dari zina. Tapi ternyata setelah bertaubat, dia masih punya kebiasaan dosa. Apa itu? Masih suka nonton. Masih suka ngintip. Masih suka tangannya celemer. Celemer, dulat-dulit. Ketemu siapa baik? Dulit. Ya. Masih suka pacaran. Masih suka. Pokoknya zinanya iya, zina besarnya ditinggalkan. Tapi ternyata dia masih suka lihat film porno. Kemudian majalah-majalah porno. Kemudian dia masih suka apa namanya ngintip. Ya. Dia masih suka memandang wanita dan tidak menundukkan pandangan. Jadi kalau lihat orang perempuan itu sot kayak jarum jam muter sot gitu. Ya naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk menundukkan pandangan. Nah, ini diterima enggak taubatnya dari zina? Sebagian ulama mengatakan tidak. Karena jenis dosa yang didemeni ini tadi, yang dia senang tadi ini, sama dengan dosa yang dia taubati. Jenisnya sama. Yaitu masalah apa? Syahwat. Syahwat wanita. Berarti kata sebagian ulama, dosanya, taubatnya tidak diterima. Kata Syekh Muhammad bin Salah Al-Utsaimin, yang rajih dalam pendapat ini, dalam perbedaan pendapat ini, bahwa taubatnya tetap diterima. Tapi bukan taubat yang sempurna. Kalau enggak semua berarti sempurna, berarti taubat apa namanya? Taubat naqis. Taubat yang masih kurang sempurna. Bukan taubat apa berarti? Bukan taubat nasuha. Karena taubat nasuha adalah taubat yang menambal seluruh lubang-lubang dosa yang pernah dia kerjakan. Seperti orang penjahit. Nasuh dari kata nasih. Nasih itu artinya tukang jahit. Ya, jarum jahit. Ya, Pak Nasih. Ya. Tukang jahit itu kalau namanya nembel, seluruhnya ataukah sebagian saja? Pak niki nuwun sewu suwek niki. Tolong ditembel. Setelah diambil, lho dene mung separo tok. Kalau cuma separo tok berarti bukan tukang jahit asli, ya. Karena namanya tukang jahit pasti itu. Dia bahkan mungkin selain dari tembelan yang dikeluhkan, dia akan cari mana yang bolong dan kurang sempurna. Nuhun sewu Pak, niki kemarin jenengan kan niki dugi mriki dari sini sampai sini yang minta dijahit. Ini juga saya saya tambah jahitan biar agak rapi, kenceng, masya Allah. Itu tukang jahit. Taubat nasuha itu seperti itu. Dia menambal seluruh lubang-lubang dosa. Nah kalau dia sudah bertobat dari satu dosa, tapi masih demen dengan dosa yang lain, apalagi dosa itu berkaitan dengan dosa yang apa? Dengan dosa yang dia taubati. Ini namanya taubatnya tidak lengkap. Itu zina. Lah kalau minum khamr, sama. Orang taubat dari minum khamr, tapi tetap dodolan khamr. Jualan. Atau promosi. Nekani bocah nom-nom. Ye, kowe ngombene apa? Lah, kowe nyong tambien ki. Malah dikasih tahu itu anak muda. Masyaallah. Bertobat dari mencuri, tapi dari guru jadi guru besar. Gerombol-gerombol cah cilik pada ngapa sih ki? Cah nom-nom. Lagi pada apa? Hah, nyolong ya. Gitu kan? Ketahuan dia. Ki, kandhani nyolong aja kowe ora profesional. Iya tak ajari, diajari. Ini namanya dia sudah bertobat dari mencuri, tapi dia tidak meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan apa? Pencurian. Iya alatnya kayak gini. Malah dituduhaken. Subhanallah. Nah, yang seperti ini yang rajih menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, taubatnya tetap diterima, akan tetapi merupakan taubat yang tidak apa? Sempurna. Syarat yang terakhir dalam masalah taubat, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, antakuna fi zamanin tuqbalu fihi taubatu. Taubatnya itu harus tepat waktu. Taubatnya harus apa? Tepat waktu, jangan sampai terlambat. Ya. Fa in taba fi zamanin la tuqbalu fi taubatu lam tanfa'hu taubatu. Kalau dia bertaubat di satu waktu yang tidak lagi tepat, maka taubatnya tidak bermanfaat. Kapan itu waktu yang tepat untuk bertaubat? Ada dua. Yang pertama adalah waktu secara khusus orang per orang. Yang kedua adalah waktu secara umum. Waktu secara khusus adalah sebelum tiba ajal orang tersebut. Ya, sebelum ajal tiba. Maka ini adalah waktu untuk bertaubat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Gunakan kesempatan 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan. Ya. Gunakan 5 kesempatan sebelum datangnya 5 perkara. Di antaranya adalah kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Hayataka qabla mautika." Masa hidupmu sebelum datangnya masa matimu. Dan salah satu amal soleh yang paling besar adalah taubat, ya, bertaubat kepada Allah. Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتِ Hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Dan taubat itu tidak akan diterima dari orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa sampai ketika datangnya ajal baru buru-buru dia mengatakan ini tubtul an. Aku taubat sekarang. Tidak diterima. Ini ajal sudah di depan mata. Qad ayyanal maut. Jadi kematian sudah di depan mata. Tidak ada lagi kesempatan untuk melarikan diri dari kematian. Sebagaimana dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun itu di akhir kehidupannya sebelum dia menenggak teguhkan terakhir di laut mana? Merah. Dia sempat menyatakan pertaubatan. Amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman kepada Rabbnya Musa. Itu sudah dalam kondisi ceab, ceab. Apa ceab, ceab? Cengap, cengap. Sudah dalam kondisi begitu dia mengatakan saya sekarang beriman kepada Allah. Terlambat. Al-an. Waqata sayta rabbak. Waqata sayta qabl. Sekarang kamu baru bertaubat. Setelah sebelumnya kamu banyak bermaksiat kepada Allah. Terlambat. Ya. Maka waktu yang tepat untuk bertaubat adalah tatkala kita sehat. Melakukan dosa, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara pribadi per pribadi. Dan ingat, tidak ada seorang pun tahu kapan dia akan mati. Oleh sebab itu, ya, namanya Bani Adam melakukan kesalahan, itu ya begitulah Bani Adam. Tapi yang paling baik adalah orang yang setelah bersalah kemudian segera bertaubat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Allahumma amin. Kemudian yang kedua adalah secara umum. Yakni sebelum datangnya hari kiamat. Ya, sebelum datangnya hari kiamat. Kalau yang pertama tadi kita dapat nasihat dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang per orang. Ya, waktunya sendiri-sendiri. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, innaka anta ayyamun. Sesungguhnya engkau itu tidak ada lain adalah tumpukan hari-hari. Kulolan panjenengan menika kumpulan apa? Kumpulan dinten. Idza dhahaba yaumun, apabila lewat satu hari, dhahaba minka ba'dun. Maka berarti sebagian tubuhmu, sebagian umurmu hilang. Sekarang hari apa? Selasa. Besok hari Rabu. Berarti besok umur jenengan sudah berkurang. Mungkin ada di antara kita yang umurnya 3600 hari. Alias berapa? 10 tahun. Iya kan? 3600 hari, 10 tahun. Jadi mulai apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai 3000 kali. Kalau sudah hari satu hilang, berarti hilang pula sebagian umur kita. Mungkin di antara kita ada yang 7200 hari, alias 20 tahun. Ada yang Masya Allah sampai 36.000. Berarti berapa? 100 tahun. Satu hari hilang, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, berarti umur kita berkurang satu hari. Ngene ana wong kok ulang tahun niku lah mengete pepaten. Selamat, selamat apa selamat? Nyelamati nyong arep mati ya, Bang. Berkurang satu tahun. Subhanallah, sakke. Ya. Baik. Kata beliau, wa innaka baina rahilatain. Engkau itu berada di antara dua kendaraan, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Yang kulukan naharu ilal layli. Kendaraan lail atau kendaraan siang membawamu kepada malam. Jadi yang dimaksud kendaraan oleh Imam Hasan Basri itu malam dan siang. Ya. Innaka baina rahilatain. Yang kulanika. Engkau berada utang kulanika. Engkau berada di atas dua kendaraan yang setiap saat memindah-mindahmu. Yang kulukan naharu ilal lail. Siang kau naiki dan berpindah menuju malam. Wayang kulukan lailu ilal nahar. Kendaraan malam kau naiki berpindah menuju siang. Hatta yang kulanika ilal akhirah. Sampai akhirnya kedua kendaraan itu akan memboyongmu ke akhirat. Gak tahu sampai kapan. Kayak nguyang, nguyu, ngerti-ngerti kelecep. Ya. Ada yang sudah sakit lama, gak mati-mati. Ada yang baru sembuh dari sakit, langsung mati. Saya punya cerita, mungkin sudah pernah saya ceritakan. Ya, seorang pasien sakit jantung. Sudah membagus keadaannya, Masya Allah. Ngobrol sama dokternya. Ngobrol. Dokternya itu gerap ya, gitu ya. Ya, pinginnya menghibur, gitu. Ngobrol. Pak, di mana rumahnya, Pak? Kata Pak Dokter. Sudah sembuh ya, sudah sehat. Iya, Pak Dokter. Alhamdulillah, niki sudah sehat. Sakit jantung. Rumahnya di mana? Oh, rumah saya di sana. Sebut satu daerah. Kemudian ganti ini pasiennya tanya kepada dokternya. Lah kalau Pak Dokter rumahnya di mana? Oh, rumah saya 3, katanya. Wah, sangar ya. Dokternya rumahnya berapa? 3 loh, hebat kan? Loh, banyak sekali Pak Dokter, kata pasiennya. Ini kisah nyata. Ya. Apa kata Pak Dokter? Yang pertama di mana, kata pasiennya? Kata Pak Dokter, kalau yang pertama itu rumah saya yang saya tempati sama keluarga saya. Di desa ini. Oh. Nah kalau rumah yang kedua, Pak Dokter? Kalau yang rumah kedua ya rumah sakit ini, katanya. Ini rumah saya yang kedua. Oh gitu. Nah kalau yang ketiga, Pak Dokter? Kalau yang ketiga itu kuburan. Begitu dengar kuburan, tahu apa yang terjadi? Pasien yang tadi sudah ketawa-ketawa langsung serangan jantung dan mati. Loh. Gak ngira kita ini. Makanya subhanallah. Ya kita harus berhati-hati. Karena tidak ada siapa. Tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal dunia. Ya. Ini tentang waktu. Maka taubat itu harus ada 5 syaratnya. Ya. Kalau syaratnya ini dipenuhi. Maka insyaallah ta'ala Allah akan menerima taubat kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik. Sehingga kita bisa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam bentuk dosa dan kesalahan. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan taubat. Ya, demikian wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.